Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa sharral umuri muhtasatuha. Fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Wa kullu dhalalatin fin nar. Fadhilillah jazakumullah. Kita lanjutkan kajian kita membaca daripada kitab Taisir Karim Rahman fi Tafsir Kalamil Manan. Masih dalam surat An-Naba. Berikutnya kita akan pelajari ayat yang ke-20 dan 21 insyaallah. Qala Sa'di rahimahullah, wa hum idza waraduha, dan mereka yakni ahlu nar, karena ayat sebelumnya bercerita tentang penduduk neraka, mereka tinggal di dalamnya selama berhukum-hukum. Dan satu hukum ada 80 tahun telah lewat penjelasannya. Dan jika mereka telah memasuki neraka, Allah nyatakan la yadzuquna fiha barda wala syaraba. Ini ayat yang ke-20. Mereka tidak akan merasakan di dalamnya, yakni di neraka itu, bardan, kesejukan, wala syaraba, dan tidak pula mereka mendapatkan minuman. Ai lama yubridu juludahum wala ma yadfa' dhama'ahum. Mereka tidak dapati di dalamnya sesuatu yang akan bisa mendinginkan kulit-kulit mereka karena mereka terbakar di situ. La yadzuquna fiha bardan. Sama sekali tidak akan merasakan kesejukan. Kulit tersebut senantiasa akan membara, terbakar oleh api. Wala ma yadfa' dhama'ahum, dan tidak mendapati apa yang bisa menepis daripada rasa dahaga mereka. Rasa dahaga dan rasa lapar. Dua perkara tersebut menjadi siksaan yang terberat bagi penduduk neraka. Sehingga meskipun yang ada adalah batu yang membara, dia masukkan ke dalam perutnya. Ya. Yang dia makan adalah bebatuan. Apalagi yang namanya dhoriq, itu lebih mengerikan lagi. Lebih mengerikan lagi adalah zakum. Makanan penduduk neraka. Kalau dhoriq ini tidak akan pernah sampai ke perut karena dia dihussah, memiliki apa namanya duri-duri, sehingga di saat dimakan ya akan menyumbat di kerongkongan. Bisa dibayangkan betapa sangat sakitnya. Kita yang sekedar apa istilahnya kena duri saja, duri ikan misalnya, itu luar biasa sakitnya. Yang padahal mungkin durinya tidak terlalu besar. Ini menyumbat sesuatu yang menyumbat di tenggorokannya. Wa nasallallahu salam wa afiyah. Adapun zakum itu makanan buah ya. Buah daripada pohon yang ada di dasar neraka jahanam. Padahal neraka jahanam itu kan dasarnya adalah api yang sangat panas. Tetapi bisa tumbuh satu pohon di sana. Padahal pohon tentunya butuhnya adalah air. Ini pohon yang dia memang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa tumbuh di dasar neraka. Mayang-mayangnya itu saja seperti kepala-kepala syaitan bentuknya. Tolonga ka'annahu ru'usus syayatin. Dan mereka makan dengan lahap buah tersebut. Padahal di saat dimakan akan berubah menjadi cairan yang sangat mendidih panasnya dan menghancurkan seluruh daripada isi perut mereka. Dan yang kita akan bahas nanti adalah minuman, karena yang di sini disebutkan adalah bardan wala saroba. Dijelaskan di dalam ayat yang lain, karena memang Al-Quran ya, satu dengan yang lain saling menjelaskan. La yadzuquna fiha bardan wala saroba, sebagaimana dalam firman-Nya, wa ashabus simal ma ashabus simal, dan kelompok kiri, siapakah kelompok kiri tersebut? Apa itu kelompok kiri? Ashabus simal fi samumin wa hamim. Fi samumin wa hamimin, ini sama seperti pada ayat ini tadi ya. La yadzuquna fiha bardan wala syaroba, mereka berada di dalam samum dan hamim, wa dhillin min yahmum, dan naungan dari asap yang hitam. Si samum, samum adalah uap panas, hembusan angin yang udaranya itu panas, membakar. Itu namanya samum. Kalau kita pernah menyaksikan gunung meletus, ada warna, ada hembusan dari gunung tersebut ya. Hembusan angin udara yang panas yang disebut dengan gugus gembel itu, itulah samum. Mereka berada di dalam samum dan hamim, air yang mendidih. Dan naungan, tapi bukan naungan yang menaungi daripada terik matahari. Naungan yang panas membakar. Yaitu naungan dari uap api neraka. Warna hitam pekat. La baridi wala karim, tidak terasa sejuk, tidak pula terasa nyaman. As-samum disebutkan oleh para mufassirin artinya adalah al-hawa al-har fi ghayatil hararah, udara yang panas pada derajat puncak kepanasan. Ini sangat mengerikan. Dan penduduk neraka, mereka masih bernapas, artinya menarik udara dan menghembuskannya. Sedangkan udara yang ditarik adalah udara yang begitu sangat panas membakar. Dihembuskan pun juga demikian. Sehingga ada satu hadis, kalau tidak keliru ana lupa ini dan belum sempat melihatnya. Hembusan ya zafir dan syahidnya ahlun nar, artinya tarikan dan hembusan daripada nafasnya penduduk neraka itu, kalau kemudian dihembuskan di dunia ini, maka tidak akan ada kehidupan, akan mati seluruh kehidupan. Itu hembusan tarikannya, apa namanya, tarikan dan hembusan dikeluarkannya nafas mereka ahlun nar. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Pergilah kalian menuju apa yang dahulu kalian dustakan, yakni an-nar. Intaliqu ila zillin dzi thalathi su'ab. Pergilah kalian kepada naungan yang memiliki tiga cabang. La dhalilin wa la yughni minal lahab. Naungan tetapi la dhalil. Zil la dhalil. Tidak menaungi. Naungan yang tidak menaungi. Tidak pula menolak daripada jilatan-jilatan api. Innaha tarmi bisyararin kal qasr. Sesungguhnya neraka tersebut melontarkan bunga-bunga api seperti akar-akar pohon. Kalqasar dikatakan oleh Ibn Abbas dan yang selainnya, kalqasar huwa usulus syajar, yakni akar-akar pohon. Artinya percikan-percikan api itu seperti serabut-serabut pohon. Kannahu jimalatun sufar. Seolah-olah percikan-percikan api tersebut adalah seperti iringan-iringan unta yang berwarna kuning. Tiga cabang di sini yang dimaksudkan adalah gejolak api, jilatan-jilatan api tersebut di mana di situ ada jilatan-jilatannya, kemudian setelah itu ada apa istilahnya, uap panasnya, dan juga ada hitam kelam daripada asapnya. Jadi ada tiga lapis di situ. Baik. Jadi demikian ayat yang ke-20. Kembali kepada ucapan Syekh As-Sa'di rahimahullah. Illa hamiman ay ma'an harran. Jadi mereka di sana di dalam neraka la yadhuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman. Tidak akan mendapatkan minuman di sana kecuali hamim. Apa itu hamim? Ay ma'an harran. Air yang panas mendidih. Yasfi wujuhahum. Yang membakar wajah-wajah mereka. Wa yaqta'u am'a'ahum. Dan memotong-motong daripada usus-usus mereka. Wa ghassaqa. Itu minumannya. Air yang sangat panas, sepuncak-puncaknya kepanasan, sudah tidak lagi bisa dipanaskan melebihi daripada kadar itu. Ini puncak daripada panas. Haniman. Wasaqo, apa itu wasaqo? Wa huwa shadidu ahli nar. Wasaqo itu adalah shadidu ahli nar. Nanah daripada penduduk neraka. Alladhi huwa fi ghayatin natan. Yang berada pada puncak kebusukan. Dalam artian betul-betul baunya itu sangat amat busuk. Wa karaha kal madzak. Dan sangat-sangat tidak enak sekali. Madzak itu artinya adalah rasa. Dan memang diminum ya. Menjadi minuman mereka. Minuman daripada ahli nar. Di dalam Al-Quran pada ayat-ayat yang lain disebutkan minuman-minuman penduduk neraka selain daripada dua ini. Jadi di sana selain hamim dan ghassaq ada minuman-minuman lain. Pada beberapa ayat disebutkan di sana di antaranya ya. yang menjelaskan tentang hamim. Allah menyatakan wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'aahum, dan mereka diberi minum dengan air yang berada pada puncak derajat panasnya, yang di saat diminum air tersebut faqatta'a am'aahum, mereka ya tentunya enggak meminumnya, dituangkan ke kepala mereka. Nanti akan ada penjelasan seperti apa itu hamim, bagaimana rasa daripada adab yang namanya hamim. Ya, terputus-putus dan terpotong-potong itu usus-usus mereka. Wa yastaghitsu yughatsu bima'in kalmuhl. Ini sekarang almuhl. Kan kalau tadi hamim, sekarang muhl. Dan di saat mereka minta minum, maka mereka diberi minum dengan air kalmuhl, seperti cairan logam. Jadi logam besi dan yang semisalnya kalau dipanaskan pada derajat tertentu dia akan mencair, tentu panas yang tidak tara itu. Nah, ini menjadi minumannya daripada ahlun nar. Yaswil wujuh, yang membakar wajah-wajah mereka, menghanguskan wajah-wajah mereka. Jadi wajah itu bisa betul-betul seperti arang, terbakar dan hangus dengan muhal tersebut. Bisa syarabu wa sa'at murtafaqa, itulah sejelek-jeleknya minuman dan itulah sejelek-jelek tempat peristirahatan. Kenapa dikatakan tempat peristirahatan? Karena setelah berada dalam padang mahsyar, tempat yang begitu sangat berat, capek, letih, lelah, dan lamanya itu 50 ribu tahun. Setiap kita akan mengalaminya. 50 ribu tahun di padang mahsyar. Tentunya yang diharapkan adalah tempat kembali yang menyenangkan, tempat peristirahatan dari kepenatan, kelelahan, kecapean, dan berbagai macam keadaan yang mengerikan di padang mahsyar. Akan tetapi mereka digiring ke neraka, mendapatkan hukuman dari Allah ataupun mendapatkan adab dan mendapatkan tempat kembali. Artinya memang itulah tempat kembali mereka. Na'udzubillah. Maka Allah menyebutkan wasa'at murtafaqo, itulah sejelek-jelek tempat peristirahatan. Allah juga menyatakan wa yusqa min ma'in sadid. Nah, ini sekarang yang ketiga adalah sadid. Dan mereka diberi minum dari air yang namanya sadid. Yatajarra'uhu. Mereka berusaha untuk menegaknya. Wala yakadu yusihu, dan hampir-hampir mereka tidak bisa untuk menelannya. Karena yang namanya sadid bukan minuman yang bisa diminum sebetulnya. Nanti akan ada penjelasan masing-masingnya. Ya. Sadid apa, ghosat apa, muhil itu apa, kemudian juga hamim itu apa. Akan ada penjelasan selain insyaallah. Wa yatihil maut min kulli makan wa ma huwa bimayyit. Datang kematian dari segala sisi. Orang-orang kafir, mereka mengalami ya penderitaan yang tiada akhir. Kematian itu sudah datang dari segala sisi. Dari satu sisi saja kalau itu adalah manusia biasa sudah mati itu. Tetapi dari segala sisi datang kematian dalam keadaan mereka tidak mati. Wa yatihil maut min kulli makan wa ma huwa bimayyit. Masih lagi wami warai azabun ghalib, dan di belakangnya lagi nanti masih akan ada azab-azab yang sangat dahsyat, sangat keras. Jadi apa yang disebutkan itu masih belum seberapanya. Nas'alullah salam wal afiyah. Kemudian Allah menyatakan pada ayat yang lain, hadza falyadzuquhu hamimun wa ghassaq. Ini hendaknya mereka rasakan hamim wa ghassaq. Ini ghassaq yang keempat. Jadi ada empat macam minuman ahlun nar. Ya, yang pertama adalah hamim. Yang kedua adalah muhl. Yang ketiga adalah sadid. Yang keempat adalah ghassaq. Baik, kita jelaskan satu persatu. Apa itu hamim? Tadi telah disebutkan al-hamim huwa al-ma'ul har fi ghayatil hararah. Yani air yang berada pada puncak panasnya. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah yang lain, yatufuna bainahum wa baina hamimin an. Hamimin an itu artinya adalah, ya, kalimat an itu artinya adalah intaha haruhu. Intaha haruhu yani pada puncak panas. Sama seperti firman Allah, tusqa min ainin aniyah dalam Al-Ghoshiyah itu. Mereka diberi minum dengan mata air yang berada pada puncak panas. Jadi di situ mengalir memang mata air, tetapi panasnya itu pol. Sudah tidak ada lagi yang bisa untuk memanaskan lebih daripada itu. Sudah berada pada puncak panas. Allati intaha haruha falaisa ba'daha har. Yang sampai pada puncak panasnya tidak lagi ada setelahnya panas yang lebih daripada itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan orang-orang yang mendapatkan hamim ini, ya. Allah menyatakan yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Dituangkan, diguyurkan dari atas kepala-kepala mereka al-hamim. Tentunya mereka tidak akan sanggup untuk meminumnya. Maka mereka ya diminumkan kepada mereka. Diminumkan bukan kemudian pelan-pelan, diguyurkan ke kepala mereka. Diguyurkan ke kepala mereka. Karena memang tujuannya bukan untuk memberi minum, tetapi untuk mengadab. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Yang dengan diguyur al-hamim tadi itu hancur luluh apa yang ada pada isi perut mereka dan kulit-kulit tubuh mereka, hancur luluh. Disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi, hadis Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innal hamim la yusabbu ala ru'usihim. Sungguhnya al-hamim itu benar-benar dituangkan di atas kepala-kepala mereka. Fayanfudul hamim, maka tembus, meresap air tersebut, ya, masuk pada telah-telah kulit kepala, ya, terus meresap sampai ke dasar rongga-rongga badannya, sampai kemudian masuk ke isi perut mereka, menghancurkan apa yang ada di dalam perut tersebut. Padahal dari atas ini, ya, dari atas, ya, badannya meleleh jelas. Kemudian meresap apa istilahnya air tersebut, karena memang tubuh daripada ahlun nar itu besar-besar nanti, ya, besar-besar tubuhnya. Kulitnya saja 40 dirok, 40 hasta, itu tebal kulitnya. Ya. Jadi gerahamnya sebesar gunung Uhud. Jadi mungkin pori-pori yang kecil itu bisa menjadi besar. Ya. Gambaran kita mungkin ya pori-porinya sebesar sumur-sumur gitu. Dituang air, air yang sangat panas mendidih, merasuk, meresap ke dalam tubuhnya, menghancurkan seluruh daripada organ-organ dalamnya. Ini di sini bisa dinyatakan oleh Rasulullah SAW, fayanfudul hamim, ya, air hamim tersebut tembus hatta yaflusa ila jawfi, sampai ke rongga-rongga badan tubuhnya. Ya ini bagian-bagian dalamnya. Jawf itu bagian tenggorokan, itu ada jawf, karena jawf itu adalah rongga. Setiap ada rongga dalam badan kita itu namanya jawf. Dari semenjak rongga mulut, rongga tenggorokan, kerongkongan, paru-paru, kemudian lambung, kemudian perut, itu semua adalah jawf. Masuk ke dalam jawf. Hatta yakhlusu ila jawfi. Fayaslitu ma fi jawfi. Sehingga menghancur luluhkan apa yang ada dalam rongga-rongga tersebut. Yani memotong-motong ususnya, menghancur luluhkan daripada jantungnya, hatinya semua. Ya jelas mestinya mati, tetapi sudah tidak ada kematian di situ. Tidak ada kematian. Hatta yamruqa min qodamai, sampai kemudian meresap keluar dari telapak kakinya. Jadi ini bukan dari bagian luar tubuhnya loh ya, dari dalam. Jadi dari badan tubuhnya disebutkan di situ. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la yadzuquna fiha barda wa la syaraba illa hamima wa ghassaqa. Ini gambaran hamim seperti ini. Tadi mana ayat yang menyebutkan tentang julud tadi itu. Ya, di situ disebutkan termasuk yang hancur adalah bagian kulit luarnya. Bagian dalamnya disebutkan terlebih dahulu karena dia yang meresap, kemudian juga hancur luluh kulitnya, rontok ya. Jadi tidak hanya terkelupas, hancur luluh itu. Sampai keluar dari telapak-telapak kakinya. Summa yu'adu kama kana, kemudian setelah itu dikembalikan seperti sedia kala. Ya, dikembalikan seperti sedia kala. Dikembalikan berada di tempat tersebut, ya dikembalikan di atas penderitaan. Bukan kemudian di saat dikembalikan merasakan kenyamanan, tidak ada sedetik pun rasa nyaman di sana bagi orang-orang kafir. Ya. Di saat dikembalikan bukan kok ada rasanya, enggak sama sekali. Hancur luluh seperti itu. Kemudian setelah hancur merasakan azab yang sangat dahsyat, dikembalikan untuk merasakan kembali ya dahsyatnya azab tersebut berkali-kali sampai enggak bisa dibayangkan ya. Kekal selama-lamanya di situ. Dan yang membenarkan daripada makna ini di dalam Al-Qur'an, ada kalimat di dalam Al-Qur'an yakni ya Allah Subhanahu wa taala kembalikan lagi. Setelah hancur dikembalikan lagi. Allah menyatakan kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Setiap kali kulit tersebut matang, masak, maka kami ganti dengan kulit yang lainnya. Apa tujuannya? Liyadzuqul adzab, agar merasakan daripada adzab. Itu yang disebut dengan hamim. Nas'alullah salama wal afiyah. Kemudian ghassaq. Ghassaq itu disebutkan oleh mufassirin masala min juludi ahli nar min al-qayh was-sadid. Ghassaq itu adalah apa yang mengalir dari sela-sela kulit penduduk neraka, dari nanah dan darah. Jadi baunya ya tentunya sangat busuk sekali. Nanah dan darah yang sangat menjijikkan sekali ya. Itu disebut ghassaq, dan itu menjadi minuman karena darah dan nanah tersebut akan bermuara ke satu tempat yang namanya adalah tinatul qobal atau radghatul qobal. Itu akan bermuara di sana, mendidih, baunya sangat busuk, dan itu menjadi minuman ahli nar. Ada pula yang menyatakan wa mayasilu min furujin nisa azawani wa min natni luhumil kafarah wa duludihim wa qilah wa usarat ahli nar. ada tiga pendapat tadi. Pendapat yang kedua mengatakan ya ini sesuatu yang keluar apa yang disebutkan di sini dari farji-farji wanita pezina yang masuk neraka. Dan dari natan, natan itu artinya busuknya darah-darah apa lukum ya, ini daging-dagingnya orang-orang kafir, karena orang-orang kafir di situ ya dagingnya membusuk dan keluar cairan-cairan yang sangat busuk, itulah yang disebut dengan ghusa, keluar dari busuknya kulit dan daging orang-orang yang masuk dalam neraka, keluar cairan-cairan yang sangat busuk, itulah yang disebut dengan ghusa. Ada yang mengatakan usarat ahli nar, ya ini perasan daripada keringat dan darahnya ahli nar. Wallahu alam, manapun dari apa yang disebutkan di sini, maka itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Kemudian yang ketiga adalah as-sadid. Apa itu as-sadid? Wa ma yasilu min lahmil kafir wa jildi. Jadi sadid ini sama mirip dengan ghusa. Mirip dengan ghusa. Di antara penafsirannya mirip dengan ghusa. Apa yang mengalir daripada daging orang-orang kafir dan dari kulit orang-orang kafir keluar sesuatu cairan yang busuk baunya, itulah sadid. Dan itulah yang dimaukan di dalam hadis disebut dengan tinatul qobal atau radghatul qobal. Dan bagi seorang muslim yang minum minuman keras, maka ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala lewat Rasul, akan diberi minum dengan tinatul qobal. Rasul menyatakan dalam hadis Jabir diriwayatkan oleh Muslim, hadis yang sahih, inna 'alallahi ahdan, sungguh Allah ada janji, liman syaribal muskirat, bagi orang yang minum minuman yang memabukkan di dunia, layastiyahu tinatal khobal, Allah akan memberikan minum kepadanya tinatal khobal. Qalu ya Rasulullah, wa ma tinatul khobal, wahai Rasul, apa itu tinatul khobal? Qal, beliau menjawab, araqu ahlin nar au usaratu ahlin nar, keringatnya penduduk neraka atau perasan daripada darah dan nanahnya penduduk neraka, itulah tinatul khobal. Wallahu musta'an. Kemudian yang ketiga adalah al-muhl. Diriwayatkan dalam masalah ini hadis Abu Sa'id al-Khudri, dikeluarkan oleh Tirmidzi dan juga Imam Ahmad. Rasulullah SAW terkait dengan firman Allah Ta'ala kalmuhal, beliau mengatakan ka'agarizid, seperti endapan minyak. Fa'idha qarrabahu ila wajhihi saqotat farwatu wajhihi fihi. Apabila didekatkan muhal tersebut, baru didekatkan loh ya, belum diminumkan ini, baru didekatkan ke wajahnya, maka kulit-kulit wajahnya mengelupas dan berjatuhan ke dalam muhal tersebut. Belum diminumkan, baru dekatkan, saking panasnya, uapnya saja sudah mampu untuk mengelupaskan kulit-kulit wajahnya. Itu diminumkan, coba bayangkan. Wa yastahithu yughasu bima'in kalmuhil. Minta minum maka diberi minum seperti itu. Dalam keadaan menanggung rasa haus yang sangat dan rasa lapar yang sangat. Harus mendapatkan azab yang bertubi-tubi. Wallahu musta'an. Dan hadisnya ada pada sanadnya Rizqin ibn Sa'ad dan dia dhaif untuk yang riwayat yang terakhir kita sebutkan tadi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini, ya, dua ayat. Insyaallah semoga bisa diambil faedahnya dan kemanfaatannya bagi kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab nerakanya dan menjadikan kita termasuk daripada utaqaur rahman fi hadzal syahr. Amin ya rabbal alamin. Wa naftabilahu na wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.